Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah halaqah kita yang ke-32 dalam mengkaji kitab Bahjatu Qulubil Abrar. Kita sudah sampai pada hadis ke-29, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6 hal. Qila, wa ma hunna ya Rasulullah? Maka kemudian beliau ditanya, apa saja itu wahai Rasulullah? Qal, maka beliau bersabda, idza laqitahu fasallim alaih. Apabila engkau menjumpainya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Dan apabila dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Wa idza stansahaka fansah lahu. Dan apabila dia meminta nasihatmu, maka nasihatilah dia. Wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Dan apabila dia bersin kemudian memuji Allah, maka ucapkanlah tashmid kepadanya. Wa idza marida fa'udhu. Dan apabila dia sakit, maka jenguklah. Wa idza mata fattabi'hu. Dan apabila dia meninggal, maka ikutilah jenazahnya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah menyebutkan bahwa barang siapa memenuhi 6 hak ini, maka tentunya dia akan bisa dipastikan atau sangat mungkin dipastikan akan memenuhi hak-hak lain yang ada pada seorang Muslim. Jadi kalau 6 hak ini saja dipenuhi, maka hak-hak yang lain pun besar kemungkinan akan juga dia penuhi. Dan tentunya hal itu akan mendatangkan baginya kebaikan yang besar dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. 6 hal tersebut, pertama adalah idza laqitahu fasallim alaih. Apabila engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Maka mengucapkan salam ini merupakan sebab akan adanya rasa cinta di antara sesama, yang tentunya ini juga merupakan suatu realisasi dari iman yang bisa menjadi sebab dia untuk masuk ke dalam surga. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang lain, wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la tadkhul jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidaklah beriman hingga kalian saling mencintai. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, inginkah aku tunjukkan kepada kalian suatu hal yang apabila kalian lakukan maka kalian akan saling mencintai? Afshus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara sesama kalian. Maka ucapan salam merupakan bentuk dari keindahan Islam, di mana masing-masing dari setiap muslim yang bertemu, maka dia akan mendoakan bagi saudaranya keselamatan dari segala kejelekan, dan juga mendoakan baginya rahmat serta keberkahan ketika dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang itu semua tentunya akan mendatangkan atau menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di antara sesama mereka. Maka begitu juga orang yang dia mendapatkan ucapan salam dari saudaranya, maka wajib baginya untuk membalas ucapan salam tersebut dengan sesuatu ucapan atau ucapan salam yang lebih baik, yang lebih sempurna dari ucapan salam tadi. Atau kalau tidak, minimal dia mengucapkannya sama dengan apa yang diucapkan saudaranya tadi. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang memulai salam terlebih dahulu. Di situ merupakan anjuran dari Nabi SAW kepada kita untuk memulai salam apabila bertemu dengan seorang muslim, yang itu merupakan doa bagi saudara kita yang nantinya juga dia akan kembali mendoakan kita dengan ucapan salam yang serupa atau lebih baik dari salam tersebut. Hak yang kedua yang beliau sampaikan di dalam hadis ini, idza da'aka fa'ajibhu, apabila dia mengundangmu, yaitu mengundangmu untuk suatu makanan atau suatu minuman, fajbur khatirahu fa'ajibhu, maka penuhilah undangannya dengan tujuan supaya tidak mengecewakan dia, karena dia sudah bermaksud baik, ingin mengundang dengan harapan temannya ini bisa mengabulkan keinginan untuk berbuat baik padanya. Maka itu merupakan suatu hak yang juga sepantasnya dipenuhi bagi seorang muslim yang dia mengundang kita kepada suatu hidangan, yang tentunya biasanya ketika dia mengundang kita kepada hidangan, dia telah berusaha untuk menyiapkan yang terbaik yang dia bisa, dan dia ingin mendapatkan doa juga dari orang-orang yang dia undang. Hak yang ketiga, wa idza stansahaka fansah lahu, dan apabila dia meminta nasihatmu, maka nasihatilah. Maksudnya yaitu misalkan dia meminta saran atas suatu perbuatan, apakah harus dilakukan atau tidak, maka sebaiknya seorang yang dimintai saran, dia berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan saran sebagaimana dia senang untuk melakukan hal tersebut. Kalau dia senang untuk melakukannya, maka dia sarankan orang tersebut untuk melakukannya. Kalau dia tidak senang untuk melakukan hal tersebut karena ada suatu kekurangan atau kesulitan yang akan menimpa dia, maka dia jelaskan kepada orang yang minta saran bahwasanya Anda akan mengalami demikian, demikian, demikian, maka sebaiknya tidak perlu dikerjakan. Atau kalau mungkin perkara tersebut perlu dirinci, perlu ditimbang, pertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk, maka sampaikan kepada orang yang minta saran tadi, ini sisi baiknya, ini sisi buruknya. Maka kemudian dia berikan saran menurut pandangannya, apa yang terbaik bagi orang yang minta saran tadi. Atau misalkan pada permasalahan lain, ketika seorang diminta pendapatnya dalam hal pernikahan misalkan, atau dalam hal lain muamalah suatu usaha, diminta sarannya, diminta konsultasinya, maka sebaiknya dia berusaha untuk menyampaikan yang paling bermanfaat bagi orang yang minta saran tadi. Apakah harus dilakukan, apakah harus dipilih atau tidak. Dan tidak boleh dia menyarankan sesuatu dengan tujuan menipunya atau tidak mempedulikan dampak atau akibat yang buruk dari saran yang telah dia berikan. Yang demikian justru haram karena akan menjerumuskan saudaranya kepada suatu kesulitan yang menyulitkan dirinya. Maka hak ini merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi pada seorang muslim apabila dia minta saran kepada kita, minta saran kebaikan atau minta nasihat kebaikan, dikarenakan Rasulullah SAW bersabda, ad-dinun nasihat, agama ini adalah nasihat. Demikian yang bisa kita bahas pada halaqah kali ini. InsyaAllah kita lanjutnya di halaqah mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.